الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad subuh 6 Rabiul Awal 1441 Hijriah kita kembali duduk bersama dengan takdir Allah di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad pekan pertama, membaca kitab Hilyatu Talibil Ilm, Perhiasan Penuntut Ilmu, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masih membicarakan tentang al-faslu al-khamis, fasal yang kelima, yaitu adabut talibi fi hayatihi al-ilmiyah, adab penuntut ilmu pada kehidupannya. Itu sudah al-faslus sadis, yaitu at-tahalli bil amal. At-tahalli bil amal, yaitu memperhias diri dengan mengamalkan ilmu. Memperhias diri dengan mengamalkan ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin ke-44, min alamati al-ilmin nafi', termasuk tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita juga sudah membahas zakatul ilmi, yaitu zakat terhadap ilmu. Di situ ada empat hal yang harus kita lakukan saat kita berilmu, sehingga kita dinyatakan menunaikan zakat terhadap ilmu yang kita miliki. Yaitu yang pertama, mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, menyebarkan ilmu tersebut. Yang ketiga, menyebarkan ilmu tersebut. Yang ketiga yaitu memperjuangkan ilmu tersebut, memperjuangkan kebenaran terhadap ilmu tersebut. Kemudian kita juga sudah menyebutkan poin yang ke-46. 46 sudah belum? Sudah ya. 46 kita juga sudah menyebutkan, yaitu tentang izzatul ulama, kehormatan para ulama, kemuliaannya para ulama. Ini maksudnya adalah kemuliaannya para ulama, yaitu seorang yang berilmu hendaknya dia mengamalkan ilmunya, dan salah satu cara mengamalkan ilmu adalah dia menghormati ilmu yang dia miliki. Dia tidak mudah mengeluarkan fatwa yang merupakan pesanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama para penguasa, para pejabat. Kemudian yang ke-47 ini belum ya. Ya, 47. Yaitu syianatul ilmi, yaitu penjagaan terhadap ilmu. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. In balagta mansiban fatadhakkar anna hablal wasli ilaihi talabuka lil ilm. Jika engkau sampai kepada sebuah jabatan, maka ingatlah bahwa tali yang menyambungkan kepada jabatan tersebut adalah karena kamu menuntut ilmu. Fa bi fadlillahi thumma bi sababi ilmika balagta ma balagta min wilayatin fit ta'lim. Maka dengan sebab karunia dari Allah, kemudian dengan sebab ilmumu, maka engkau sampai kepada jabatan di dalam pengajaran. Awil futya, atau di dalam pemberian fatwa. Awil qadha, atau di dalam menjadi hakim pengadilan. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Orang mendapatkan ilmu disebabkan karena orang mendapatkan jabatan disebabkan karena ilmu yang dia miliki setelah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa itu. Jabatan yang didapat adalah karena ilmu yang dia miliki. Ini sebenarnya terjadi kalau seandainya sebenar-benarnya, artinya orang yang berilmulah yang dapat jabatan. Tapi di zaman sekarang agak susah untuk melaksanakan ini. Orang-orang yang tidak berilmu tidak dapat jabatan. Ya, seperti misalkan tentang menjadi ahli fatwa, menjadi hakim di pengadilan, itu semestinya orang-orang yang berilmu agama, bukan orang-orang yang tidak berilmu agama. Kemudian orang-orang yang mengajar di sekolahan, di kampus, maka ini sebenarnya adalah para pengajar yang belajar ilmu agama. Yang jelas, apabila ada orang mendapatkan jabatan pengajaran seperti menjadi guru, dosen, ataupun menjadi ahli fatwa, ataupun menjadi hakim, maka jangan lupa itu semua adalah karena ilmu yang dimiliki oleh seseorang, karena penuntutannya terhadap ilmu agama setelah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'atil ilma qadrahu wa haddahu min al-amali bihi wa inzalahu manzilatahu. Maka berikanlah ilmu kedudukannya kepada ilmu tersebut, kedudukan dan bagiannya dari amal ibadah, dan peletakannya terhadap ilmu tersebut pada kedudukannya. Ini maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang mendapatkan jabatan, baik dia sebagai hakim, sebagai ahli fatwa, maka jangan lupa tentang ilmu saat dia menjadi pejabat. Jangan lupa tentang ilmu saat dia menjadi pejabat. Jangan kemudian dia terlalu sibuk dengan jabatannya tersebut, lupa dengan ilmunya. Baik itu dalam sisi pengamalan, baik itu di dalam sisi kedudukan ilmu, ataupun baik itu dalam sisi mengagungkan ilmu agama. Saya dulu ingat para tuan guru di Banjar ini, mereka agak membenci orang yang masuk ke dalam ranah politik dan kekuasaan. Artinya di mata para tuan guru tersebut, bahwa politik dan kekuasaan itu adalah sebuah yang harus dijauhi dari orang-orang yang ahli agama. Seperti menjadi anggota dewan, seperti menjadi menteri, menjadi pejabat, itu sesuatu yang merendahkan ilmunya tersebut bagi orang yang berilmu. Dulu anggapannya seperti itu. Akan tetapi ketika sesudah belajar, maka kita harus mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang sanggup untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ini kalau seandainya ada orang dengan ilmu agamanya akhirnya diangkat menjadi menteri, dengan ilmu agamanya diangkat jadi ahli fatwa, kalau di Indonesia ini diangkat menjadi Majelis Ulama Indonesia, kemudian kalau dengan ilmunya dia diangkat menjadi hakim, maka gunakanlah untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Gunakanlah untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan lupa dia juga berilmu agama. Saya ini sekarang agak susah duduk karena enggak tahu beberapa hari agak sakit belakang. Jadi ilmu agama seperti itu. Kalau seandainya ada seseorang sampai kepada sebuah jabatan, maka hendaklah dia memberikan haknya pada ilmu tersebut. Jangan lupa dengan jabatan yang dia miliki, kemudian dia lupa dengan ilmu yang dia miliki. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Wahdhar maslaka man la yarju lillahi waqara. Artinya jauhilah jalan orang yang tidak mengharap rahmat dari Allah. Alladzina yaj'aluna al-asas hifdhal mansibi fayatuna al-sinatuhum min qawlil haq. Yang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menjadikan dasar pemikiran mereka adalah menjaga jabatan. Akibatnya yatuna alsinatahum min qaulil haq. Mereka menutup lisan mereka dari berbicara dengan pembicaraan yang benar. Wa yahmiluhum hubbul wilayati 'alal mujarat. Dan ini semua disebabkan karena mereka suka untuk jabatan yang membuat mereka akhirnya lancang untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi hati-hati kalau seandainya orang berilmu kemudian diberikan jabatan, jangan sampai yang menjadi tujuan utama adalah jabatannya. Jangan sampai yang menjadi tujuan utama adalah jabatannya. Jangan sampai ilmu yang dia dapatkan dia simpan, dia tutupi, dia tidak berani mengemukakannya karena dia takut jabatannya diambil. Padahal itu bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Maka ini jangan sampai seperti itu. Itulah yang disebutkan oleh penulis siyanatul ilm, menjaga ilmu. Kalau sudah dapat jabatan, ilmunya tetap dijaga dengan cara berfatwa dengan fatwa yang benar, tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian penulis mengatakan ataupun juga seseorang fatwanya tetap di tempat ini dengan di tempat yang lain fatwanya tetap sama, tidak boleh berbeda. Karena kadang-kadang di tempat ini fatwanya haram, di tempat sana fatwanya halal, disebabkan karena dia ingin jabatan di tempat ini. Maka ini tidak benar. Kemudian penulis mengatakan, falzam rahimakallah al-muhafazata ala qimatika bihifzi dinik. Yang artinya, maka peganglah selalu, semoga Allah merahmatimu agar kamu selalu menjaga nilaimu dengan menjaga agamamu, wa ilmik, dan ilmumu, wa syarafi nafsik, dan kemuliaan dirimu, bihikmatin wa dirayatin wa husni siyasatin, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan siasat yang baik. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha fir rakha'i yahfazka fis syiddah. Jagalah Allah di dalam ar-rakha, yaitu di dalam keadaan lapang, maka niscaya Allah akan menjagamu dalam keadaan sempit. Nah, ini para ikhwah harus diperhatikan, orang yang berilmu yang dapat jabatan, maka dia jangan sampai seperti orang-orang yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Kita meskipun dapat jabatan, maka tetap misalnya menjaga ilmu yang kita miliki, menjaga agama yang kita agungkan, menjaga kemuliaan diri yang kita selalu jaga, jangan sampai gara-gara jabatan kemudian kita menghalalkan segala cara. Tetapi caranya dengan hikmah, jangan kemudian hantam terus. Nah, itu nanti mudah untuk dijatuhkan oleh orang. Karena banyak orang-orang yang tidak suka terhadap orang yang ahli agama yang mendapat jabatan. Banyak kasus-kasus hakim yang mereka saleh, mereka memperjuangkan Islam, akan tetapi dengan cara yang mungkin kurang hikmah, terlalu berani, akhirnya dipenjarakan, akhirnya ditolak, akhirnya tidak bisa memperlihatkan ilmunya lagi. Kenapa? Karena kedudukan dirinya sudah diobok-obok oleh orang, kemuliaan dirinya sudah diobok-obok oleh orang. Banyak orang-orang saleh, orang-orang berilmu yang diseperti itu kan. Karena tadi dia mengamalkan ilmunya di tengah orang-orang tanpa hikmah, tanpa adab, tanpa siasat yang baik. Karena susah orang menerima kebenaran. Orang sukanya leha-leha, orang sukanya santai-santai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Susah untuk mengerjakan hal tersebut, dan dibaliknya pasti surga. Sebaliknya, huffatin naru bisyahawat. Dan neraka diliputi dengan sesuatu yang penuh dengan syahwat, keenakan, kelezatan yang disukai oleh semua manusia. Nah, kalau seandainya orang yang berilmu mendapatkan jabatan, kemudian setelah itu dia terlalu keras kepada kawan-kawannya, tanpa hikmah, tanpa siasat yang baik, maka akhirnya dia akan ditenggelamkan orang dengan cara apapun. Entah difitnah dekat dengan perempuan, entah difitnah dekat dengan harta, korupsi, entah difitnah, macam-macam. Artinya dibuat kasus untuknya, karena dia mengamalkan, menegakkan ilmunya kurang hikmah, kurang siasat yang baik terhadap manusia. Karena tadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang kadang-kadang dia ingin menegakkan ilmu agama, tapi dia harus tahu bahwa manusia di sekitarnya membenci agama tersebut, membenci ajaran-ajaran agama tersebut, sukanya leha-leha, santai-santai. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan, maka jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tapi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, ada orang-orang yang saleh yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa kemudian dia kena kasus? Kenapa kemudian dia kena kasus? Maka jawabannya adalah ini untuk meninggikan derajatnya. Yang benar-benar soleh kena kasus, yang benar-benar berilmu kena kasus. Ini semua adalah tujuannya untuk menegakkan, meninggikan derajat yang dia miliki, yang derajat yang dia miliki. Karena kan jaminan dari Allah, siapa yang menjaga Allah maka Allah akan menjaganya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Maka jaminan ini semestinya terjadi kepada orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu agamanya. Akan tetapi ternyata dia mempunyai kasus, entah korupsi, entah wanita, entah macam-macam kasus yang dia miliki. Maka jawabannya itu semua untuk menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa in asbahta 'atilan min qiladatil wilayah, dan jika engkau terlepas, pensiun maksudnya, dari kekuasaan, wa hadza sabiluka walau ba'da hin, dan inilah jalanmu meskipun nanti setelah beberapa lama. Jadi sekarang yang memegang kekuasaan hati-hati, semuanya akan mendapatkan, semuanya akan mendapatkan masa pensiun, masa lepas jabatan. Fala ba's, maka itu tidak mengapa. Fa innahu azlu mahmadah la azlu madhmamah wa manqasah. Sesungguhnya itu adalah kesendirian yang terpuji, bukan kesendirian yang tercela dan kurang. Artinya seorang yang berilmu pensiun dari jabatannya, dari ahli fatwa misalkan tidak diterima lagi, ataupun karena sudah sangat tua tidak bisa mengikuti aktivitas fatwa, atau sebagai hakim sudah ada umur tertentu yang hakim tidak bisa menjadi hakim lagi, seseorang tidak bisa menjadi hakim lagi, maka itu tidak mengapa, kata Syekh. Itu semua adalah termasuk daripada kebaikan. Karena dia bisa kembali lagi dengan ilmunya. Wa minal ajibi anna ba'dha man hurima qasdan kabiran min at-tawfiq la yakunu 'indahu al-iltizam wal inabah war ruju' ila Allah illa ba'da at-taqa'ud. Nah, ini perhatikan. Dan termasuk yang aneh bahwa sebagian orang yang ditahan mendapatkan bagian yang besar dari petunjuk, dia tidak memiliki al-iltizam, semangat untuk beragama, wal inabah war ruju' ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah pensiun. Setelah pensiun baru mengenal masjid. Setelah pensiun baru mengenal majelis ilmu. Setelah pensiun baru semangat baca Quran, setelah pensiun baru semangat salat berjamaah. Fa hadza wa in kanat taubatuhu syar'iyyah, lakin dinahu wa dinal 'ajiz sawa. Kata beliau, orang seperti ini meskipun taubatnya disebut sebagai taubat yang benar sesuai dengan syariat, karena dia bertaubat pada waktunya sebelum nafas di tenggorokan, atau bertaubat sebelum matahari terbit dari barat. Jadi meskipun taubatnya ini benar, akan tetapi agamanya seperti agama orang-orang tua. Maksudnya orang-orang yang sudah lemah, susah lagi untuk mengerjakan amal ibadah. Makanya saya berpesan, kalau seandainya seseorang sudah mendapatkan gawian, pekerjaan, jangan lupa ilmu. Jangan lupa tetap menyumba ilmu agama. Jangan lupa tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan lupa tetap memperbaiki diri. Ya, jangan sampai dia mengenal agama hanya setelah pensiun. Idh la yata'adda naf'uhu amma waqtu wilayati hal al-haja ila ta'addi naf'ihi fatajidu min 'adhabi an-nas fujuran wa dhalalan aw barid al-qalbi akhrasa al-lisani 'anil haqq fa na'udzu billahi min al-khuzlan. Kenapa disebut agamanya sama dengan agama orang-orang yang tua? Karena ketika dia saat dapat jabatan, dia tidak bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, tidak juga memperbaiki dirinya, maka akhirnya saat pensiun baru dia kembali kepada Allah. Nah, yang seperti ini akhirnya kebaikan yang dia miliki dulu tidak dia gunakan untuk orang lain. Sedangkan sekarang dia sesudah pensiun baru ahli ibadah. Nah, ahli ibadahnya tersebut baik, tetapi hanya untuk dirinya. La yata'adda naf'uhu. Manfaatnya tidak bisa untuk orang lain. Karena jabatannya sudah hilang. Coba dia gunakan ketika dia mempunyai jabatan, maka dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Adapun saat waktu jabatannya, dia memegang jabatan, dia menjadi pegawai, halal hajah ila ta'addi nafsi naf'i fatajiru min adzabin nas fujuran wa dharar. Padahal saat itu sangat diperlukan dia memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi saat dia berkuasa, ya, saat orang yang berilmu ini berkuasa menjadi pejabat mungkin, maka pada saat itu dia akhirnya menjadi orang yang paling besar bahayanya dan kemaksiatannya. Kemudian hatinya dingin, lisannya bisu tentang kebenaran. Maka kita memohon kepada Allah perlindungan dari kerugian ataupun kehinaan. Ini hati-hati. Orang yang berilmu saat dia menjadi pejabat, dia bisa memperjuangkan kebenaran, dia bisa menegakkan kebenaran, dia bisa membela kebenaran di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi saat dia menjadi pejabat, malah dia tidak gunakan. Sedangkan kalau sudah pensiun, maka amal ibadah yang dia kerjakan hanya untuk dirinya sendiri. Dan amal ibadah yang dikerjakan untuk diri sendiri itu lebih kurang dibandingkan amal ibadah yang dia gunakan untuk kaum muslimin. Contoh ya, seorang yang ahli ibadah, sholat malam, puasa sunnah, tahajud, sholat malam, puasa sunnah. Maka pada saat itu Imam Ahmad ditanya, mana yang lebih engkau sukai, sholat malam, puasa sunnah, atau engkau membela sunnah Nabi Muhammad SAW? Maka beliau mengatakan, sholat malam dan puasa sunnah itu untuk diri sendiri, dan membela sunnah Nabi dengan menjelaskan hadis-hadis sahih, mengajarkan akidah yang benar, ya, membantah penyimpangan-penyimpangan, membantah perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Maka pada saat itu untuk kaum muslimin. Kata Imam Ahmad, hadza lil muslimin wa hadza afdal. Ini untuk kaum muslimin dan ini lebih utama. Ya. Makanya saya punya pesantren Intan Ilmu. Itu mendidik anak-anak santri lebih melezatkan dibandingkan beribadah sholat malam. Mendengarkan celotehan mereka, mendengarkan keluhan mereka dalam menimba ilmu agama. Bahkan kadang saya sampai bisa meneteskan air mata melihat kegigihan mereka. Letih Pak, jadi santri nuntut ilmu tuh capek. Bayangkan antum, kalau di pesantren saya ya, jam 4 sudah harus bangun, jam 4.15 atau 20 sholat tahajud sampai azan. Habis azan tidak boleh lagi tidur, kemudian baca Quran sampai iqamah. Kalau saya lagi nginep di sana, mudah-mudahan Ramadan ini sudah pindah, saya mau pindah. Karena Masjid Imam Syafi'i sudah tidak cocok lagi untuk jadi tempat hunian. Itu untuk sekolahan. Maka alhamdulillah sudah selesai rumah saya di sana. Ini sedikit cerita ya. Kemudian pindah. Kalau pas lagi saya nginep di sana, maka mereka tidak boleh komat kecuali saya datang. Jadi jam seperti ini sana enggak main. Jadi benar-benar saya yang memegang kendali. Saya tidak megang jam seperti ini. Jam 15.20. Ya, pokoknya kapan kiainya datang baru komat. Kemudian setelah itu maka mereka nunggu kadang-kadang dan saya juga memperhatikan waktu. Kalau sudah 25 menit setelah azan baru saya datang. Subuh qomat. Jadi lama tuh nunggu. Mereka dia ngantuk-ngantuk dia sama. Gini, ke kanan ke kiri subhanallah. Ya, capek. Nimba ilmu agama tuh capek. Kemudian setelah itu setelah subuh sampai jam 7 mereka harus nyetor hafalan. Kemudian baru setelah itu jam 7 sampai jam 8 siapan masuk kelas. Jam 8 sampai jam 1 belajar di kelas dengan istirahat cuma 20 menit. Kemudian makan siang, jam 2 sampai jam 3 tidur siang. Jam 3 bangun mempersiapkan salat asar. Salat asar juga begitu, azan asar dan tidak akan qomat kecuali saya datang. Di Masjid Umar bin Khattab seperti itu nantinya. Jadi jangan heran. Enggak ada istilah 15 menit, 20 menit enggak ada. Kiainya datang baru qomat. Kemudian setelah itu karena ini sedikit diambil seperti tata aturan gitu. Syariat baru. Kalau sudah berdiri makmum. Imamnya enggak ada atau imamnya lagi salat salat qabliyah gitu, sunnah. Berdiri makmum. Kurang adab itu. Atas dasar apa itu? Enggak ada dasarnya dalam agama. Cuma kebiasaan manusia akhirnya seperti itu. Entah siapa yang membuat sunnah jam seperti ini. Ya. Yang aslinya adalah ketika imam datang baru qom, baru berdiri. Terserah imam mau datang kapan. Begitu yang terjadi dan itu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Sampai Umar bin Khattab kan waktu malam. As-salah, as-salah ya Rasulullah. Salat, salat wahai Rasulullah. Kami sudah capek nunggu iqamah. Terserah imam mau datang kapan. Sekarang-sekarang aja ini jam begini. Kemudian apa namanya? Semakin berseni jamnya macam-macam. Ada yang iqamahnya, ada yang jamnya jalan-jalan, ada yang macam-macam. Maka di Masjid Umar bin Khattab enggak akan ada terjadi seperti itu. Ustadznya datang baru qomat. Tapi tentunya sesuai dengan waktu juga memperhatikan. Asal juga begitu. Masih capek-capek kan bangun tidur. Kemudian setelah itu menunggu iqamah, imam datang baru setelah itu diqomatkan. Nah, saat menunggu itu enggak boleh tidur-tiduran. Tidur-tiduran suruh berdiri mereka. Harus baca Quran. Habis itu baru sore kegiatan santai, ekstrakurikuler, main futsal, kapanahan, ke apa terserah. Ada yang desain grafis, ada yang main tenis meja, apa saja. Mudah-mudahan tahun depan juga ada kolam renangnya. Kemudian habis maghrib sampai isya harus setor hafalan. Harus setor hafalan, kalau tidak kena hukuman. Capek Pak, anak-anak nyantri itu capek. Maka pada saat itu dia kita yang bagian dari pengajar dan juga penyedia fasilitas tersebut, kita berharap pahala besar. Kenapa? Karena nanti anak-anak ini 1, 2, 3, 4, 5 orang mungkin jadi pendakwah, yang lainnya mungkin minimal dia berdakwah untuk keluarganya. 1, 3, 2, 4, 5 itu 1 orang saja yang kita ajari tersebut jadi pendakwah, mengajarkan ilmu kepada banyak orang, maka kita dapat pahala yang tanpa batas, terus mengalir. Nah, ini lebih utama dibandingkan orang yang sholat malam, orang yang puasa sunnah. Dan saya perhatikan para ikhwah, meskipun dia sekolah di Madinah, kuliah gitu, ketika pulang, kalau memang tidak ada raghbah, keinginan untuk mengajar, mengerjakan zakat ilmu tadi yang saya katakan tadi, itu susah untuk masuk ke dalamnya, gak sabar. Entah gak sabar karena mungkin gajinya sedikit, entah gak sabar karena mungkin sibuk dengan harta ataupun tahta wanita, gak sabar. Alhamdulillah kalau saya boleh bercerita tentang diri saya, dari kecil memang sudah keinginannya untuk ya punya pesantren. Entah itu ngajar di pesantren sampai mati di pesantren, selesai urusan. Itulah jalan hidup saya. It's my way. Itu jalan hidup saya. Maka saya perhatikan banyak orang-orang yang lulusan Madinah kan. Banyak orang-orang yang lulusan Madinah, dari mulai dibukanya Universitas Islam Madinah, tetapi yang benar-benar di jalur ngajar bermanfaat untuk umat, jadi pendakwah, itu hanya bisa dihitung dengan jari. Karena memang dunia ini tidak menjanjikan harta, tahta, wanita, jabatan. Dunia ini menjanjikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berusaha mendedikasikan diri dengan ikhlas untuk hidup di pesantren, mengembangkan pesantren. Nah, seperti itu. Jadi ya, kenapa saya cerita pesantren? Karena mengajar anak-anak itu, kita harapkan nanti mereka menjadi pendakwah-pendakwah yang kalau mereka berdakwah, walau satu orang pun jadi, itu pahalanya akan kita dapati. Ini kawan-kawan yang kerja di sana, berikhtisablah, bukan hanya sekedar mencari duniawi. Karena kalau di dunia, lonjani dunia, jangan di pesantren. Ana pesan itu, kalau nyari dunia jangan jadi kiai, jangan mau jadi ustaz, jadi menteri. Jadi menteri yang mungkin tunjangannya saja mungkin ratusan juta, gajinya mungkin tidak seberapa, cuma belasan juta. Jadi pengusaha. Nah, itu. Tapi kita berharap pahala terus mengalir. Ketika apa namanya, jasad ini sudah dikuburkan, dimakan oleh ulat-ulat, tidak lebih daripada sebulan sudah hancur ulat-ulat tubuh kita, tinggal satu tulang ekor, dan itulah nanti akan Allah Subhanahu wa taala titiskan atau teteskan air seperti mani di hari kiamat. Allah akan kembalikan jasad kita. Tetapi selama kita menunggu hari kiamat, selama itu pahala terus mengalir. Nah, di situ indahnya ya mengajari orang. Maka Syekh berpesan bahwasanya saat orang berilmu sudah menjadi pejabat, maka jangan lupa dia memberikan manfaat untuk orang lain. Karena jabatan apa? Sementara. Kalau seandainya dia sudah taqa'ud itu pensiun bahasa Indonesianya, maka susah lagi dia untuk memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, itu yang ke-47. Ya, adab penuntut ilmu at-tahalli bil amal. Yaitu memperhias diri dengan amal. Saat seorang penuntut ilmu agama belajar ilmu agama ataupun menjadi seorang pejabat, maka dia tetap mengamalkan ilmu agama tersebut. Kemudian yang ke-48, al-mudarat lal mudahana. Al-mudarat al-mudahanatu khuluqun munhattun. Al-mudahana adalah akhlak yang rendah. Amma al-mudaratu fala. Adapun mudarat, maka tidak demikian. Ya, al-mudahana adalah akhlak, sikap, perilaku yang rendahan. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Sedangkan al-mudara tidak demikian. Berarti ada dua istilah di sini, al-mudahanah dengan al-mudarat. Lakin la takhliq bainahuma. Akan tetapi jangan engkau campur di antara keduanya, beda antara keduanya. Fatahmilaka almudahanatu ila hadarin nifaqi mujaharatan. Fatahmilaka almudahanatu ila hadarin nifaq mujahara. Sikap almudahana akan membawamu kepada kebiasaan kemunafikan yang ditampakkan. Nah, apa itu al-mudahana? Saya akan jelaskan sebentar lagi. Wal-mudahana hiyallati la hiyallati tamassu dinak. Adapun mudahana, dan mudahana dialah yang menyentuh agama. Maksudnya mudahana tidak memperjuangkan agama. Sekarang apa perbedaan mudahana dengan mudara? Mudahana tercela ya, mudara sikap baik. Mudahana artinya muwafaqah, kesamaan. Mudahana itu artinya kesamaan. Apa arti kesamaan di sini? Yaitu seorang manusia rela dengan apa yang dikatakan musuhnya, dan dia membiarkan musuhnya dalam keadaan yang menyimpang, dan dia tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan musuhnya. Dia mengatakan selama musuh saya diam, saya mendingan diam juga. Padahal musuhnya melakukan penyimpangan agama. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 9, waddu law tudhinun fayudhinun. Mereka ingin kalau kalian tudhinu, melakukan mudahana, maka mereka akan mendiamkan kalian. Jadi seakan-akan mereka mengatakan begini, kalian punya agama, kalian punya maksiat, saya punya ketaatan, saya punya agama, sudah biarin saja. Akhirnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Diberi contohnya, kita contoh kecil ini. Kita makan saat walimatul urus, itu kan bertemu dengan orang banyak. Di hadapan kita ada orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Maka orang yang melakukan mudahana adalah membiarkan, yang penting dia tidak mengganggu saya. Saya tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini namanya apa? Mudahana. Adapun orang yang mudarat, maka dia dengan bahasa yang halus, tetapi dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh tadi, ada orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Maka kita nasihati dengan cara yang halus. Pak, boleh cerita gak pak? Saya pernah ada dapat hadis Rasul bahwa ada di zaman Rasul SAW orang makan dengan tangan kiri. Kemudian Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, la astatiya, aku tidak sanggup untuk makan dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibar. Sungguh kamu tidak akan pernah bisa makan. Tidak ada yang menghalangimu untuk makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombonganmu. Maka fama rafa'ahu illa fi. Dan benar, dia tidak bisa makan sama sekali. Sebagai siksa disegerakan bagi orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Nah, orang yang mudarat melakukan itu. Dia tidak langsung, tetapi dia sawalib ke kanan ke kiri dulu agar bisa diterima. Kecuali kalau kita orang sudah dekat, teman kita ini sudah dekat, teman seperjuangan misalkan, teman dekat, maka kita makan tangan kiri sih. Nah, itu sih. Itu kawan dekat. Tapi kalau orang baru ketemu, nah kita tidak boleh membiarkan kemungkaran dengan hujah, dia kan gak mengganggu kita, dia sendiri yang salah, sudah saya biarin aja. Nah ini namanya apa? Mudahana itu secara gampangannya adalah menyepakati kemungkaran, mendiamkan kemungkaran. Itu namanya apa? Mudahana. Hati-hati itu. Ya, ini tidak diperbolehkan. Harus ada iman di dalam diri kita. Contoh misalkan ada kawan kita sesama. Ini saya sering dengar kadang-kadang. Sudah ngaji. Dan saya dapat beberapa aduan dari para istri-istri. Sudah ngaji. Suami kami sudah mengenal sunnah sama-sama. Suaminya ternyata suka film porno. Dan orang itu dekat dengan antum, Ustaz. Sayang diarahkan. Ya. Iya, saya tuh sering pesan dengan kawan-kawan di pesantren. Yang baik orang yayasannya, orang pesantrennya, kawan-kawan yang bekerja di sana. Hati-hati, antum sedikit salah, saya yang kena tampol. Kenapa? Antum semua dibawa, istilah kata dibawa ajaran saya. Padahal saya gak tahu apa-apa. Ada beberapa kasus seperti itu. Dan itu satu contoh. Sudah ngaji, main perempuan. Yang ajibnya perempuannya sudah menikah. Nah ini kan, lihat, bayangkan. Dan itu mungkin saya gak tahu. Mungkin di orang-orang yang bergerak di bidang pesantren misalnya, di yayasan pendidikan misalnya. Atau nih kawan-kawan yang ngamera saya, kawan-kawan Rifkan TV. Ternyata akhlaknya di luaran terkenal, suka ngecat perempuan misalnya. Dan itu banyak perempuan yang seperti itu nanya, Ustaz, ini ada si Fulan, dia ada di Banjarmasin. Katanya pernah kerja sama antum. Ya, kemudian dia ingin menikahi saya. Kata si perempuan ini. Kemudian dia ingin menikahi saya. Apakah benar dia masih single? Ternyata masih suami statusnya. Nah, kan berdusta. Meskipun poligami tapi enggak boleh dusta dong. Ya. Masih suami orang, masih suami seorang perempuan. Kemudian jadi banyak. Ya, kalau mungkin di kota-kota besar, ustadz-ustadz yang senior yang dipakai namanya. Oh, saya muridnya Ustadz Yazid misalnya. Saya muridnya Ustadz Abdul Hakim. Nah, ini bahaya ini. Ustadznya kena tampol nanti. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita misalkan antum punya teman, ya, Mas Ihsan dengan Mas siapa? Syarif. Hah? Said, Mas Ihsan. Melihat Mas Said main-main perempuan, jangan dibiarin. Gak enak, Ustaz, teman, Ustaz. Harus dinasihatin. Kalau enggak, antum akan melakukan mudahana. Sama dengan Ustaz juga gitu. Jangan sampai mudahana dengan Ustaznya. Ustaznya melakukan kesalahan, dinasihati. Jangan sampai dibiarkan. Itu namanya mudahana. Dan mudahana itu disebut, yang disebutkan oleh penulis di sini, tahmiluka ila hadarin nifaq mujaharah, membawamu kepada kebiasaan kemunafikan secara terang-terangan. Ustaznya suka ngecat perempuan, ustaznya suka melelek perempuan, ya, dinasihati. Tapi nasihatinya jangan merendahkan, tapi pakai apa? Mudarat. Mudarat. Faham ini pada ikhwan? Nah, seperti itu. Karena ustaz juga manusia, dia imannya juga naik turun. Ya. Dia juga punya syahwat. Syahwat terhadap harta, tahta, wanita, bahkan mungkin lebih banyak syahwatnya. Ya, kalau seandainya melakukan penyimpangan, nasihatin baik-baik. Ya. Nah, ini seperti itu. Jadi hati-hati dengan mudahana. Ini sifat tercela mudahana. Karena kemunafikan. mudah. Nah itu kemunafikan, membiarkan lawan kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan tidak kita tegur. Dalam asumsi kita, selama dia tidak mengganggu kita, maka biarkan saja. Nah ini tidak benar ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kira-kira karena poin 49 kemudian 50 itu berkaitan dengan kitab. Para penuntut ilmu harus memperhias dirinya dengan amal. Salah satu amalnya adalah memiliki kitab. Maka tidak dikatakan orang yang berilmu kalau tidak memiliki kitab. Ya. Adapun kita-kita sekarang ini yang ya tidak benar-benar hidup di dalam dunia ilmu, ya. Nah, kitab-kitab yang dimaksud sebenarnya adalah kitab-kitab para ulama. Seperti misalkan kitab-kitab hadis, kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Imam Al-Qayyim rahimahullah. Nah, maka pada saat itu ya paling tidak kita juga memiliki kitab-kitab meskipun berbahasa Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tetapi hati-hati, saya katakan tadi sikap mudahana. Jangan sampai ya, karena satu kampung, satu gang misalkan. Apalagi misalkan dia punya jabatan di atas kita. Saya beri contoh misalkan Masjid Al-Faruq, ada ketua masjidnya. Ketua masjidnya macam-macam. Mulai suka, misalkan saya beri contoh ini ya, Pak Arif mana Pak Arif, ya, ketua masjidnya mulai suka meja yang di depan. Maka harus meja yang di depan, maksudnya ketika ada selesai kajian suka nongkrong di depan. Maka harus dinasihati, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan nonton perempuan yang lewat. Tes. Nah itu harus dinasihati. Jangan sampai melakukan mudahana. Ya, mudahana sekali lagi gampangannya adalah menyepakati kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain tanpa ada pengingkaran. Itu mudahana. Menyepakati kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain tanpa ada pengingkaran. Ketika menuntut ilmu, adakah tuntutannya untuk berikrar antara guru dan murid? Ikam adalah muridku, pian adalah guruku. Maka enggak ada. Ya tuntut ilmu saja. Ya. Haruskah ada pengangkatan murid dan guru, ya. Saya izinkan ulun menjadi murid pian, aku izinkan engkau jadi muridku. Ini tidak ada seperti ini. Yang penting paling utama adalah nuntut ilmu agama. Adapun hanya sekedar stempel engkau adalah muridku, kemudian fotonya di mana-mana, kemudian digunakan untuk mendapatkan jabatan, ah ini tidak perlu yang seperti ini. Ya. Yang pada akhirnya sebenarnya yang dilakukan adalah penuntutan ilmunya benar atau tidak, benar-benar nuntut ilmu atau enggak, atau hanya sekedar sekali datang kemudian dianggap sebagai murid. Nah, ini tidak benar yang seperti ini, sekali datang kemudian dianggap sebagai murid, ini tidak benar. Misal panjenengan itu siapa? Saya maksudnya ya. Dipanggil presiden ke istana, kemudian panjenengan diamanatkan menjadi menteri agama. Apakah panjenengan akan mengambil amanat tersebut? Nanti aja kalau dipanggil, kita jawab. Bagaimana caranya menegakkan agama atau syariat secara hikmah? Minta contohnya Ustaz. Menegakkan atau agama secara hikmah, yaitu pertama, hikmah itu dengan ilmu agama. Semua hikmah yang paling hikmah itu kan artinya ya adalah wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Makanya Allah disebut Al-Hakim namanya dan sifatnya hikmah. Kenapa? Karena Allah meletakkan sesuatu dalam penciptaannya. Segala yang diciptakan oleh Allah, dari mulai manusia, jin, hewan, bumi, tumbuhan, dan segala macamnya, di atas hikmah, selalu proporsional. Contoh bentuk tubuh manusia, senantiasa hikmah. Baik, bagaimana menjalankan, menegakkan syariat secara hikmah? Maka yang pertama dengan berdasar dalil naqli. Dalil naqli itu apa? Dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah penegakan syariat yang paling hikmah. Ya, jangan sampai menegakkan syariat tanpa dalil naqli. Dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah at-tahalli bit-taisir wal akhlaqil fadilah. Nah, itu menghiasi diri saat menegakkan syariat dengan kemudahan dan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu bu'ithtum muyassirin la mu'assirin." Kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Seperti tadi malam. Jangan, mohon maaf yang ada yang nanya mungkin tentang tanah. Tanahnya yang mana jenisnya? Ya sudah, tanah aja semuanya, apa aja. Ya. Karena tidak semua tanah ada di sebuah tempat. Dan tempat tanah ini mungkin beda dengan tempat tanah yang lain. Ketika Rasulullah mengatakan tanah, turab, ya sudah tanah saja. Mudah kan? Apapun di tempat dimanapun yang namanya tanah, maka bisa digunakan untuk menghilangkan najis mughalladhah. Tidak perlu ditentukan tanah. Misalkan seperti ada yang bertanya yang kedua, tanahnya liat gimana? Kalau seandainya tanah liat yang cuma ada di daerah tersebut, cuma tanah liat, maka otomatis juga akan melakukan tanah tersebut. Ya kan? Nah, ini namanya muyassirin. Kalian memberikan kemudahan, bukan memberikan kesulitan. Dan syariat Islam pasti mudah. Dan juga, dan sebaliknya, ya, kebid'ahan pasti sulit. Pasti sulit. Tidak semua bisa mengerjakannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menegakkan syariat Islam harus dengan kesabaran. Tidak boleh dia dengan tergesa-gesa. Harus dengan kesabaran. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, sekitar 1 jam dari kota Mekah. Beliau berdakwah ke Taif, kemudian dakwahnya ditolak, kemudian beliau diintimidasi, beliau disakiti, beliau dilukai, sakit lahir batin. Maka beliau kemudian didatangi oleh malaikat gunung. Kemudian setelah itu, malaikat gunung menawarkan, bagaimana kalau seandainya akhsibu alaihim akhsyabain? Bagaimana kalau aku timpakan kepada penduduk Taif 2 gunung? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lah, jangan. Lihat kesabaran luar biasa. Bal arjullaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bihi syai'an. Tidak. Aku berharap, bahkan aku berharap kepada Allah untuk mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan benar. Akhirnya nanti pada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang paling bersemangat untuk membela agama Islam. Lihat, itu buah dari kesabaran. Maka menegakkan syariat harus dengan sabar. Ya. Tidak tergesa-gesa. Tidak menuntut nilai perubahan, tetapi yang paling utama tugas kita adalah ma'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Diterima, alhamdulillah, berarti Allah memberikan petunjuk. Tidak diterima berarti Allah belum memberikan petunjuk. Maka tugas kita cuma menyampaikan. Adapun perubahan yang terjadi pada manusia itu urusan dia. Nah, demikian itu bagi beberapa cara menegakkan syariat di tengah kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Apalagi para ikhwah, kita rasakan betul ya di Indonesia. Maka harus dengan lembut, dengan santun. Saya dulu waktu di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah, kita kalau bulan Rabiul Awal di Arab Saudi, waktu itu saya lagi menerjemahkan khutbah. Jadi di kantor saya itu ada kegiatan penerjemahan khutbah. khotbahnya tentunya pakai bahasa Arab. Kemudian di antara kawan-kawan, di antara jamaah yang hadir itu ada orang Indonesia, tentunya dia tidak paham bahasa Arab. Maka setelah Jumatan, setelah sholat Jumat, maka ada acara menerjemahkan khotbah. Itu rutin setiap Jumat. Nah, salah satu yang menjadi kebiasaan di Arab Saudi, kalau bulan Rabiul Awal berbeda dengan di Indonesia. Kalau bulan Rabiul Awal malah didengung-dengungkan tentang maulid. Kalau di sana malah dicegah untuk mengerjakan perbuatan memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, waktu itu saya menerjemahkan khutbah. Kemudian videonya itu pas saya pulang, saya bawa. Kemudian diupload oleh kawan-kawan. Dulu dakwah sunnah kita. Sekarang Rifkan TV. Diupload. Ributlah. Sampai saya ditolak di beberapa daerah. Sampai saya di beberapa daerah pegang begini. Karena judulnya memprovokasi. Judulnya apa? Bu, keburukan memperingati maulid. Judulnya provokator. Ya, padahal di dalam video tersebut saya menyebutkan keutamaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hampir 25 menit, hampir setengah jam. Keutamaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baru terakhirnya saya menyebutkan beberapa penyimpangan yang terjadi. Nah, semenjak itu saya belajar. Oh, ternyata tidak bisa modal kekerasan. Kalau di Indonesia. Harus dengan lebih lembut, lebih santun. Menjelaskannya pun dengan kata-kata yang tidak mencela, memaki. Nah, seperti itu. Jadi harus dengan santun dan akhlak yang baik. Dengan kelembutan, dengan kesabaran. Nah, itulah. Dan benar-benar perkataan Al-Imam Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Baz rahimahullah. Nahnu fi asri al-dha'f. Kita di dalam masa kelemahan di tengah kaum muslimin, maka lebih menggunakan kelembutan dan kesantunan dibandingkan kekerasan. Lebih menggunakan kesantunan dan kelembutan dibandingkan kekerasan. Nah, ini para ikhwah, mudah-mudahan bisa dipahami yang disampaikan, tetapi tetap tidak boleh mudah-mudahan. Harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang santun. Mungkin disindir, mungkin dibahasai yang dengan bahasa yang baik dan semisalnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an